Ustaz, apakah boleh ummahat menjual aksesoris perhiasan celana pendek wanita pada bazar yang dibuat khusus untuk kaum muslimah, yang pada bazar tersebut juga dihadiri oleh kaum muslimah yang masih awam? Masalahnya, barakallahu fikum, pakaian-pakaian yang tidak boleh dipakai di luar, paling tidak kalau dipakai orang awam di luar, kita khawatir terkena dosanya, sehingga kita harus punya baro'ah. Bagaimana baro'ahnya? Ima ditulis atau diucapkan. Kalau diucapkan mungkin kecapean, sering lupa, maka tulis ya. Sana rumah. Di dalam mereknya, dilarang pakai keluar, haram. Sehingga kalau mereka memakai keluar, kamu sudah berlepas diri. Ini bari, aku berlepas diri. Aku menjualnya untuk di rumah kok. Itu namanya baro'ah. Harus punya baro'ah. Khawatir kamu menjual, mereka pakai di luar, dalam keadaan kamu terbawa, imbas yang aku mengatakan menjadi penyebabnya. Tentang pemahaman takdir. Contoh, jikalau Zaid tidak membunuh Amr, pasti Amr tidak mati. Walaupun Zaid tidak membunuh Amr, tapi jika Allah mentakdirkan Amr mati, hari itu maka Amr pasti akan mati. Pertanyaan, apa benar nomor 2 ada di atas akidah Asy'ariyah? Kalimat pertama, jika Allah tidak membunuh Amr, pasti Amr tidak mati. Ini kalimat yang pertama jelas salah. Kalau tidak dibunuh Amr, tidak akan mati. Belum tentu. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalimat kedua, kalaupun saya tidak membunuh Amr, kalau Allah takdirkan Amr mati, maka pasti akan mati. Itu perkara yang benar. Perkara yang memang demikian. Tetapi sebaiknya, hendaklah kita mengajarkan kepada kaum muslimin kalimat-kalimat yang sangat jelas, kalimat yang gamblang dan mudah dipahami. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Katakan saja seperti yang diucapkan oleh para ulama sejak dulu. Bahwa masalah takdir adalah masya'akan wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Berarti semua yang terjadi itu dengan kehendak Allah. Selesai. Masya'akan wa man lam yasha' lam yakun. Jangan diputar balik, jangan jadikan sebagai tebak-tebakan, jangan jadikan sebagai... Jangan. Jangan jadikan sebagai perdebatan, khawatir akan terjerumus dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Bagaimana sikap kita terhadap kelompok yang membenci Saudi dan negara Arab karena menyerang kelompok Syiah di Yaman? Kelompok HTI misalnya, jazakumullah khairan. Khana bin a'azakumullah. HTI, Hizbut Tahrir ini, yang kalau diterjemahkan kelompok merdeka, Hizib itu partai, Tahrir itu merdeka, berarti partai kemerdekaan. Ya sudah, kita tahulah. Apa maknanya partai kemerdekaan? Mereka tidak mau diatur oleh siapapun, pengen merdeka. Dan pengen membuat suatu negara sendiri. Mereka tidak puas terhadap Saudi, negara yang mengibarkan la ilaha illallah, mengajarkan tauhid yang dasarnya Quran dan Sunnah. Negara apa yang mereka akan dirikan? Yang seperti apa? Kemudian azakumullah, adapun masalah penyerangan Saudi terhadap Yaman adalah menyerang para pemberontak dengan permintaan resmi dari penguasa Yaman. Bukan sembarangan, ini antar negara. Bukan seperti urusan-urusan antar tetangga, antar RT. Urusan negara. Gak mungkin akan berani menyerang tanpa ada permintaan dari penguasa tersebut. Akan terjadi peperangan antar negara. Tidak. Justru mereka pemberontak-pemberontak yang membunuh kaum muslimin. Membunuh kaum muslimin, menguasai satu daerah. Kemudian dibunuh, diperangi lagi kaum muslimin yang kedua, daerah ketiga, terus bertambah banyak mereka. Sampai kalah penguasanya. Dan dikuasai ibu kotanya oleh pemberontak. Kemudian presiden yang sah ini minta tolong kepada negara tetangga. Maka kata para ulama, wajib membantu wajib membantu mereka. Karena mereka muslimin, harus ditolong. Mereka berjalan dengan para ulama. Dan jangan pedulikan orang-orang yang tidak setuju. Karena mereka dari dulu enggak pernah setuju memang. Dengan para ulama. Selalu menentang para ulama. Apakah dalam perang Teluk ataupun dalam perang yang sebelumnya. Ataupun dalam selalu. Mereka tidak di pihak kaum muslimin. Tidak di pihak umat Islam. Penjajah, pemberontak di Yaman itu Syiah Rafidhah. Menghalalkan darah kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, merampas kaum muslimin, merobek Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran. Dan itu betul-betul mereka injak-injak dalam keadaan mereka semua melihat. Bahwa ini adalah Quran yang kata mereka, bukan Quran yang asli, bukan Quran Fatimah, diinjak-injak oleh mereka. Jadi dari sisi politik mereka pemberontak, dari sisi agama, mereka adalah kelompok sesat yang mengkafirkan kaum muslimin. Bahkan yang sudah kafir mereka. Dikafirkan oleh para ulama. Sisi mana yang salah? Dari sisi politik mereka pemberontak yang harus diperangi. Dari sisi agama mereka sudah kafir yang halal darahnya. Walhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah SWT. Kemudian berterima kasih pada mereka. Para ulama dan para penguasanya di Saudi. Dengan mengerahkan Asifatul Hazm. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memenangkan mereka. Semoga Allah menolong mereka. Semoga Allah menghancurkan Hawazah. Para pemberontak-pemberontak Syiah. Semoga Allah hancurkan mereka yang di Suriah. Ataupun yang di Irak. Ataupun yang di Yaman. Semoga Allah hancurkan makar-makar mereka seluruhnya. Termasuk yang di Indonesia. Qul amin. Allahumma amin ya Allah. Dengan keadaan Yaman yang telah sama diketahui, kemanakah para penuntut ilmu yang tidak memiliki ijazah dapat menimba ilmu dari para ulama? Insya Allah sebentar lagi selesai. Mudah-mudahan sebentar lagi Allah menangkan kaum muslimin. Allah kalahkan mereka al-hawathah. Kemudian kembali aman. Insya Allah. Juga masyayikh, para ulama yang ikut berperang di Yaman, dan murid-muridnya menyatakan, bahkan dalam khutbah Jumatnya, jazahullahu khairah, kami tidak punya ambisi politik apapun. Kami tidak urusan kursi. Kami berperang karena fatwa para ulama untuk memerangi mereka, kaum kufar, pemberontak lagi. Kami membantu pemerintah. Kami mentaati pemerintah, itu pertama. Pemerintah memerintahkan, maka kami samina wa ta'na untuk melawan mereka. Yang kedua, mereka kufar. Syiah Rafidhah kafir. Yang ketiga, mereka sudah memberontak. Berarti kita melawan pemberontak. Dan juga itu semua dengan fatwa para ulama. Maka kami setelah perangan ini selesai, kembali aman, maka kami akan kembali ke pondok-pondok pesantren. Kami akan ngaji. Kami akan belajar kembali. Kami buka kitab kembali. Enggak urusan dengan politik. Lihat Ikhwan Ibn A'azakullah. Ahli sunnah seperti itu. Jihad mereka ikhlas. Bukan karena ambisi politik. Beda dengan mereka-mereka kaum khawarij yang perjuangan mereka ambisi pengen jadi penguasa, pengen jadi khalifah fil ard. Ahlu sunnah pingin agar kaum muslimin selamat, aman, tentram. Maka qatilul lati tabghi, perangi mereka-mereka yang bughat hatta tafi'a ila amrillah. Sampai kembali kepada perintah Allah SWT. Ketika mereka sudah kembali, atau mereka sudah lemah, mereka sudah tidak lagi mengganggu, maka kembali ke pondok-pondok pesantren, buka kitab, baca, pelajar fikih, qala haddatsana wa haddatsana. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Jangan khawatir. Qanifna a'azakumullah. Lahuna naktafi. Barakallahu fikum. Wa wal 'afwu minkum 'ala taqsir. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan atau ketergelinciran-ketergelinciran. Karena biasanya saya ngaji itu baca kitab. Kali ini saya nyari kitab yang sesuai dengan judul tidak dapat. Di sini ada sedikit, di sana ada sedikit, di sana ada sedikit. Akhirnya tidak runtut. Sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan atau ketergigilan-ketergigilan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita semuanya, maafkan kita semuanya, memberikan faedah kepada apa yang sudah kita sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan barakah, memberikan berbagai macam bimbingan-bimbingan kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah di atas tauhid wa sunnah. Dan juga kita mendoakan seluruh kaum muslimin agar mereka juga mendapatkan bimbingan dalam kitab wa sunnah, dan juga terdapat bimbingan ke dalam tauhid, dan agar diberi hidayah seluruhnya untuk menjadi mereka-mereka yang berada di jalan sunnah an-nabawiyah, agar negeri ini menjadi negeri yang aman, tenteram, jadi negeri yang makmur, menjadi negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.